Oke, mari kita urai ini. Coba Anda bayangkan situasi ini. Waktu itu bulan Maret 2020. Dunia kan sedang panik ya, dan mulai menutup pintu karena pandemi global. Iya, semua mendadak berhenti beroperasi. Betul, di luar sana jalanan kosong, kepanikan merajalela, dan roda ekonomi global tuh kayak dipaksa berhenti bernapas. Nah, bagi Jack Crew, ikon retail mode Amerika yang sudah bertahan lebih dari satu abad, ini adalah skenario kiamat. Jelas, toko fisik mereka mati total. Iya kan? Pendapatan mereka terjun bebas ke angka nol, toko-toko terkunci rapat, sementara tagihan sewa dan cicilan utang itu terus menumpuk tanpa ampun. Jadi, di atas kertas, Anda sedang melihat sebuah tragedi finansial yang absolut. Sebuah kehancuran nilai yang masif ya. Maksudnya, kalau kita hanya melihatnya dari lensa bisnis tradisional saja. Nah, tapi mari kita ubah sudut pandangnya sebentar. Jauh dari etalase toko yang gelap gulita itu, di dalam ruang rapat berlapis panel kayu yang mewah milik firma hukum raksasa Kirkland & Ellis di Manhattan, berita tentang J. Crew yang diambang jurang ini sama sekali bukan tragedi. Oh, justru sebaliknya. Persis. Sebaliknya, ini adalah sinyal dimulainya sebuah proyek bernilai jutaan dolar. Tim mereka tuh sudah bersiap. Mereka duduk mewakili J. Crew berhadapan dengan firma hukum elit lainnya yang mewakili para kreditur. Dan pada akhirnya kan, perusahaan itu memang selamat dari maut. Betul sekali. Utangnya dipangkas, dan kreditur lama tiba-tiba berganti kostum menjadi pemilik baru. Tapi nih, jika kita melihat buku kasnya, pemenang absolut dari drama hidup dan mati ini adalah firma-firma hukum tersebut. Iya, mereka yang menagihkan biayanya. Iya, mereka dengan tenang menagihkan puluhan juta dolar justru di saat perusahaan itu sedang sekarat. Gila ya. Ini adalah realitas yang sering luput dari berita utama kita. Mengambil keuntungan di titik terendah dari siklus hidup sebuah perusahaan itu bukanlah sebuah anomali atau kesalahan sistem. Oke, lalu apa dong? Itu adalah fitur yang memang sengaja dirancang. Wow. Fakta bahwa pengacara bisa menagih puluhan juta dolar dari perusahaan yang sedang bangkrut, ini mah yang membawa kita langsung pada teks provokatif yang akan kita bedah hari ini. Teks yang sangat membuka mata ya. Sangat. Teks ini tuh menampar kita dengan satu premis besar, bahwa restrukturisasi utang bukanlah sebuah operasi penyelamatan teknis yang heroik. Ini adalah, mengutip penulisnya secara langsung, sebuah arena konflik dalam kapitalisme modern. Di mana para pengacara bertindak sebagai penulis mutlak dari aturan mainnya. Tepat sekali. Selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita hari ini. Misi kita hari ini adalah membongkar habis-habisan apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti ketika para raksasa korporasi ini tumbang. Jika kita menganalisisnya secara historis dan mekanis ya, teks ini memperkenalkan kita pada satu konsep yang disebut aristokrasi kontrak. Aristokrasi kontrak, istilah yang menarik. Ya. Bagi sebagian besar dari kita yang mendengarkan, krisis ekonomi kan adalah waktu untuk berhemat dan bertahan hidup ya. Tapi bagi para pengacara korporat kelas atas ini, krisis adalah musim panen raya. Masuk akal karena semua orang butuh mereka saat itu. Betul. Restrukturisasi pada dasarnya bukanlah murni tentang menyelamatkan bisnis, melainkan momen di mana nilai dari entitas yang sedang koma ini didefinisikan ulang secara sepihak. Dan kekuasaan dinegosiasikan ulang melalui ancaman kehancuran total. Oke. Mari kita masuk ke sisi mekanisnya. Karena dari luar, Anda dan saya biasanya cuma melihat satu tajuk berita di media kan? Kayak perusahaan X mengajukan kebangkrutan, lalu kita menganggap, oh ya sudah, kasus selesai. Padahal itu baru permulaan. Benar. Sumber kita merinci bahwa sebenarnya ada 3 jalur utama saat sebuah perusahaan kehabisan uang tunai. Dan setiap jalur ini memiliki medan pertempurannya sendiri. Memahami jalur-jalur ini sangat krusial. Karena disitulah kita bisa melihat bagaimana kekuasaan itu dieksekusi di lapangan. Oke, apa jalur pertamanya? Pilihan pertama adalah restrukturisasi di luar pengadilan. Ini adalah negosiasi murni, di mana perusahaan memohon keringanan, perpanjangan tenor, atau pemotongan pokok utang ke kreditur. Terdengar seperti jalan damai ya? Secara teori, iya. Ini yang paling murah dan cepat. Tapi ada satu syarat mutlak. Ini hanya berhasil jika semua pihak percaya bahwa kerjasama kolektif akan menghasilkan lebih banyak uang daripada saling menikam. Yang mana, mari kita jujur saja, saat uang mulai menguap dan kepanikan melanda, kepercayaan adalah hal pertama yang dilempar keluar jendela. Persis. Orang akan panik menyelamatkan asetnya sendiri. Itu membawa kita ke jalur kedua yang jauh lebih strategis, yaitu kebangkrutan terstruktur. Yang di Amerika Serikat dikenal sebagai BEPS 11 atau Chapter 11, kan? Ya, betul. Ini bukan likuidasi di mana aset langsung dijual murah. Di sini, perusahaan memohon perlindungan hukum dari para penagih utang sementara mereka tetap beroperasi secara normal. Jadi manajemennya tidak langsung diusir? Tidak. Manajemen tetap duduk di kursi mereka sebagai apa yang disebut debtor in possession. Ini pada dasarnya adalah langkah taktis untuk membekukan waktu. Memberi mereka ruang untuk bernapas. Betul. Dan jika skenario negosiasi damai ini gagal, kita masuk ke opsi ketiga, yaitu litigasi terbuka di pengadilan. Disinilah semua pihak saling menggugat tanpa henti. Disinilah hal ini menjadi sangat menarik. Sumber kita menggunakan satu analogi yang sangat brutal untuk menggambarkan proses ini. Anda pasti ingat bagian ini, kan? Iya, analogi tentang operasi medis. Benar. Penulis menyamakan restrukturisasi dengan sebuah operasi bedah finansial tingkat tinggi. Pasiennya adalah si perusahaan yang sedang sekarat. Operasi ini wajib dilakukan untuk memperbaiki aliran darah, yang dalam hal ini adalah aliran kas. Tapi ada bagian yang mengerikan dari analogi ini. Iya, yang mengerikan adalah pasien ini dibedah dadanya tanpa bius sama sekali. Dia sadar sepenuhnya saat organ-organnya diutak-atik. Sebenarnya, kalau kita menelaah lebih dalam teks tersebut, situasinya tuh jauh lebih kelam dari sekedar tanpa bius. Oh ya? Bagaimana maksudnya? Biusnya sebenarnya ada, tapi para dokter bedah yang mewakili faksi-faksi kreditur yang berbeda sengaja menahan bius tersebut. Astaga. Coba Anda bayangkan, ahli bedah jantung bersih tegang dengan ahli bedah paru-paru di atas tubuh pasien yang terbuka. Mereka tuh tidak sedang bekerja sama untuk menyelamatkan nyawa. Jadi mereka melakukan apa? Mereka sedang berdebat secara legal tentang organ mana yang secara hukum berhak mendapatkan tetesan darah pertama. Dan sementara mereka berdebat mengutip preseden hukum pengadilan, pasiennya, sang perusahaan, terus kehabisan darah. Nilai perusahaan itu terus menguap setiap hari karena ketidakpastian. Tepat. Nah, disinilah saya menemukan satu celah logika yang membuat saya sangat penasaran saat membaca sumber kita. Celah logika seperti apa? Gini. Jika pasien ini sedang sekarat karena kehabisan uang, yang mana itu kan definisi dari kebangkrutan ya, lalu bagaimana mereka bisa membayar tagihan dari para ahli bedah elit ini? Ah, itu inti masalahnya. Iya kan? Maksudnya, sumber kita mencatat biaya hukum Lehman Brothers itu menembus 2 miliar dolar. Enron menghabiskan lebih dari 1 miliar dolar. Dari mana 2 miliar dolar itu muncul kalau perusahaannya berstatus bangkrut? Ini adalah pertanyaan kunci yang membongkar seluruh mekanisme restrukturisasi utang ini. Uangnya kan tidak jatuh dari langit ya. Disinilah letak magisnya hukum kepailitan yang disusun oleh para pengacara itu sendiri. Magis bagaimana maksudnya? Begitu sebuah perusahaan masuk ke perlindungan kepailitan, argo waktunya tuh diriset ulang. Biaya hukum dan operasional yang muncul selama proses kebangkrutan diklasifikasikan sebagai pengeluaran administratif atau administrative claim. Tunggu sebentar. Maksudnya para pengacara ini secara hukum menyelipkan diri mereka ke urutan paling depan? Persis sekali. Secara mekanis, hukum kepailitan memberikan status super priority kepada biaya administratif ini. Jadi mereka dibayar duluan? Tepat. Artinya, sebelum uang sekecil apapun diberikan kepada pemegang obligasi, atau penyuplai barang, atau bahkan pensiunan karyawan, maksudnya orang-orang yang uangnya benar-benar ada di dalam perusahaan, mereka yang harusnya diselamatkan. Betul, tapi sebelum mereka dapat apa-apa, tagihan firma hukum, akuntan, dan konsultan keuangan itu harus dibayar lunas sepenuhnya secara tunai. Gila, mereka memakan nilai yang tersisa dari perusahaan itu terlebih dahulu. Itu hukumnya. Ini benar-benar gila ya. Coba Anda bayangkan berada di posisi kreditur. Ada sebuah kue yang terus mengecil, karena perusahaan kan tidak lagi menghasilkan uang, Mi. Iya. Lalu, sebelum kue itu dibagikan kepada Anda yang kelaparan, para koki yang memotong kue itu, para pengacara, mengambil potongan terbesar pertama untuk diri mereka sendiri. Dan itu sah secara hukum. Itulah kekuatan dari menjadi pihak yang menulis aturan main. Yang mana membawa saya pada pemikiran logis berikutnya. Kalau kuenya semakin kecil karena dimakan pengacara, pertarungan untuk memperebutkan remah-remah yang tersisa ini pasti luar biasa buas dong. Siapa sebenarnya yang bertarung di arena ini? Realitasnya jauh lebih rumit daripada narasi sekedar perusahaan melawan bank yang sering kita lihat di media. Jadi ini bukan cuma debat dua arah ya? Bukan sama sekali. Kita sedang melihat konflik multidimensi, di mana faksi-faksi saling beraliansi dan berkhianat secara reguler. Pertama, kita punya perang antara kreditor senior melawan kreditor junior. Bisa dijelaskan bedanya? Tentu. Kreditor senior adalah mereka yang pinjamannya dijamin oleh aset fisik yang nyata, seperti pabrik atau tanah. Jika perusahaan dilikuidasi hari ini, mereka yang pertama kali dibayar dari hasil penjualan itu. Oh, jadi bagi kreditor senior, mereka mungkin lebih suka perusahaannya ditutup saja ya, dijual asetnya, ambil uangnya, lalu pulang. Betul sekali. Semakin cepat semakin baik buat mereka. Tetapi kreditor junior yang pinjamannya tidak dijamin aset tahu bahwa jika likuidasi terjadi hari ini, nilai aset tidak akan cukup untuk mencapai lapisan antrian mereka. Karena uangnya sudah habis diambil yang senior. Persis. Mereka akan pulang dengan tangan kosong. Oleh karena itu, kreditor junior memiliki insentif yang sangat besar untuk menyabotase proses penjualan yang cepat itu. Ini mengingatkan saya pada mekanisme holdout strategy yang dibahas panjang lebar dalam teks. Ya, itu taktik yang sangat umum. Gini, logikanya masuk akal. Jika saya adalah kreditor junior yang tahu saya tidak akan dapat apa-apa, saya kan tidak punya alasan untuk bersikap manis ya. Saya akan secara strategis menolak setiap kesepakatan. Dan apa dampaknya di pengadilan? Saya akan membanjiri pengadilan dengan ratusan mosi hukum yang mempermasalahkan detail sekecil apapun. Bukan karena argumen hukum saya kuat, tapi murni untuk menjadi duri dalam daging bagi yang senior kan? Deduksi yang sangat tajam. Anda secara efektif menggunakan sistem hukum sebagai alat pemerasan. Pemerasan yang legal. Betul, karena kreditur senior tahu bahwa menanggapi setiap mosi Anda itu akan memakan waktu berbulan-bulan dan menelan biaya pengacara puluhan juta dolar. Jadi akhirnya mereka menyerah? Ya, pada akhirnya mereka akan menyerah dan setuju untuk memberikan Anda sebagian kecil dari uang mereka, sekedar agar Anda diam dan pergi dari pengadilan. Ini adalah taktik faksional yang sangat umum dan efektif. Luar biasa taktis ya. Dan konflik ini kan tidak berhenti di situ. Kita belum membicarakan konflik antara manajemen perusahaan yang bangkrut itu sendiri melawan para krediturnya. Oh, itu adalah pertarungan ego dan kendali yang sangat besar. Jelas, pihak manajemen pasti ingin mempertahankan jabatan CEO mereka dan tentu saja ekuitas mereka. Mereka akan berargumen di pengadilan bahwa hanya merekalah yang paham cara memutarbalikkan nasib perusahaannya. Sementara kreditur senior melihat mereka dan berkata, Anda yang menyetir kapal ini menabrak gunung es. Kenapa kami harus membiarkan Anda tetap memegang kemudi? Tepat. Dan jangan lupakan pemain paling kuat yang seringkali muncul belakangan di arena ini. Investor baru. Ah ya, para penyelamat yang membawa uang tunai. Dalam proses kebangkrutan, perusahaan kan seringkali membutuhkan uang tunai segar hanya untuk ya hal-hal dasar lah, menyalakan listrik dan membayar gaji karyawan minggu depan. Ya, ini secara teknis disebut pembiayaan debitor in possession atau pinjaman DIP. Nah, mereka yang membawa uang segar di saat genting ini rasanya memiliki kekuatan tawar layaknya dewa kan? Tentu saja, karena mereka tahu betul, tanpa uang mereka, pasien ini mati besok pagi. Jadi mereka pada dasarnya memegang nyawa perusahaan itu di tangan mereka sendiri. Dan saya membayangkan nyarkan tidak memberikan pinjaman itu karena kebaikan hati ya. Mereka pasti menyandra prosesnya untuk mendapatkan keuntungan yang tak masuk akal. Meminta syarat yang sangat berat. Iya, seperti meminta kepemilikan mayoritas dan langsung menghapus posisi investor lama tanpa sisa. Itu adalah observasi yang sangat akurat. Mekanismenya seringkali melibatkan apa yang di industri disebut sebagai roll up. Roll up, apa itu? Jadi investor baru ini, yang umum kadang-kadang sebenarnya adalah kreditur lama yang menyamar, setuju untuk memberikan pinjaman baru. Asalkan pinjaman lama mereka dinaikkan status prioritasnya ke urutan teratas. Oh, wow. Taktik memotong antrian secara legal. Betul. Semua pertarungan faksional ini, pergeseran prioritas dan perebutan kekuasaan, terjadi di satu tempat utama, yaitu pengadilan. Dan teks kita ini membingkai pengadilan dengan cara yang sangat memukau. Ya, saya suka sekali bagian ini. Analogi tentang arena gladiator modern. Pengadilan kepailitan bukanlah ruang steril tempat keadilan buta ditegakkan. Itu adalah koleseum. Dan hakimnya bukan sekedar wasit. Benar, hakim kepailitan bertindak layaknya seorang kaisar Romawi dengan kekuasaan absolut. Mereka memiliki kekuatan ekuitas yang sangat luas. Mereka bisa melakukan hal-hal yang luar biasa secara hukum. Ya, sumber kita menyebutkan hakim ini bisa membatalkan sewa bernilai miliaran, menghapus kontrak serikat pekerja dengan satu ketukan palu, dan memaksa kreditur yang tidak setuju untuk menerima kerugian. Sebuah mekanisme yang secara harfiah disebut cramdown dalam hukum kepailitan AS. Cramdown. Dan di Arema ini, senjatanya kan bukanlah pedang fisik ya, melainkan tumpukan dokumen setinggi langit, model valuasi keuangan yang saling bertentangan, dan preseden hukum. Pertarungannya murni tentang siapa yang bisa membengkokkan narasi valuasi di depan sang kaisar, yaitu hakim. Tapi nih, melihat hal ini dari kacamata Anda sebagai pendengar, ada satu perbedaan mendasar dan ironis antara pengadilan ini dengan Roma kuno. Apa itu? Di Koloseum, gladiator yang kalah mungkin kehilangan nyawanya, dan yang menang mendapat kejayaan. Namun di arena finansial ini, sementara perusahaan dan kreditur babak belur bertaruh nyawa finansial mereka, para pengacara, mereka bukanlah gladiator. Mereka bukan yang berdarah di arena? Bukan. Mereka adalah pemilik arena. Dan pemilik arena selalu mendapat bayaran penuh di setiap pertarungan, terlepas dari siapa yang pada akhirnya menumpahkan darah. Realitas struktural ini menggarisbawahi poin penting tentang asimetri kekuatan yang dibedah sangat tajam dalam sumber kita. Bagaimana asimetri ini bekerja di lapangan? Di dunia nyata, kemenangan di arena ini jarang ditentukan oleh siapa yang memiliki argumen moral atau fundamental ekonomi yang paling benar. Kemenangan seringkali ditentukan oleh siapa yang memiliki stamina finansial paling kuat untuk mendanai pertarungan tersebut. Dan senjata paling mematikan yang digunakan di arena ini bukanlah argumen hukum itu sendiri ya, melainkan waktu. Waktu adalah segalanya. Gimana caranya waktu bisa menjadi senjata? Melalui apa yang kita sebut sebagai perang atrisi. Biaya hukum digunakan sebagai alat penindas. Coba Anda bayangkan, Anda adalah kreditur menengah. Anda berhadapan dengan hedge fund raksasa bernilai puluhan miliar dolar. Oke. Hedge fund ini bisa menyewa firma hukum elit untuk melayangkan ratusan permohonan penemuan dokumen atau discovery, dan menantang setiap klaim Anda selama 4 tahun penuh. Dan itu tidak mengganggu keuangan mereka sama sekali? Sama sekali tidak. Murni biaya operasional kecil bagi mereka. Sementara di pihak saya, setiap kali pengacara saya harus duduk membaca mosi mereka, argo menyala. $1,200 per jam, $1,500 per jam. Saya bisa bangkrut hanya untuk membela diri dari kebangkrutan. Itulah titik hancurnya. Pihak dengan dana lebih kecil pada akhirnya akan menyerah dan menerima kerugian besar. Bukan karena posisi hukum mereka lemah, melainkan karena mereka kehabisan amunisi finansial untuk membayar argonya. Mereka tercekik oleh biaya keadilan itu sendiri ya? Sistem ini pada dasarnya dirancang untuk menghadiahi mereka yang bisa menahan nafas finansial paling lama. Itu adalah kesimpulan yang sangat gelap. Dan jika kita menarik benang merahnya dari sini, pemikiran ini membawa kita pada sebuah transisi makro yang mengubah segalanya. Ya, dari level mikro ke sistemik. Tepat. Jika pengacara dan aristokrasi kontrak ini mendapatkan panen raya dari kegagalan satu perusahaan, apa yang terjadi ketika seluruh sistem ekonomi global runtuh secara bersamaan? Skalanya menjadi eksponensial. Karena sumber kita kan tidak hanya berbicara tentang kasus J. Crew atau satu kasus terisolasi ya. Sumber ini memetakan transformasi restrukturisasi dari sekedar kasus hukum menjadi sebuah industri raksasa yang berdiri di atas penderitaan ekonomi. Kita sedang membicarakan evolusi ekonomi krisis. Teks tersebut menunjukkan bagaimana selama 3 dekade terakhir, kehancuran ekonomi berskala luas tidak lagi dipandang oleh elit hukum ini sebagai bencana yang harus dihindari. Lalu dipandang sebagai apa? Sebagai siklus produksi reguler yang sangat-sangat menguntungkan. Sejarah mencatatnya dengan sangat ritmis loh. Anda ingat krisis simpan pinjam di Amerika pada akhir 80-an? Yaitu awal mula ledakannya. Lalu berlanjut ke krisis finansial Asia tahun 98 dan 99. Menariknya, saat ekonomi Asia hancur lebur, firma-firma hukum raksasa dari Wall Street justru secara agresif membuka kantor cabang di Jakarta, Bangkok, dan Seoul. Mengikuti arah angin krisis. Persis. Lalu berlanjut ke pecahnya gelembung.com tahun 2000, runtuhnya sistem keuangan global pada 2008, hingga yang terbaru ya, pandemi COVID-19 kemarin. Siklus yang terus berulang. di setiap titik di mana grafik pengangguran meroket dan masyarakat biasa kehilangan rumah mereka, firma hukum yang sama justru mencatatkan rekor pendapatan tertinggi sepanjang masa. Bagaimana bisa krisis makro itu sebegitu menguntungkannya? Sumber kita mengidentifikasi mekanismenya dengan sangat jelas. Hal pertama yang terjadi saat krisis makro melanda adalah ledakan kompleksitas. Kompleksitas seperti apa? Bayangkan sebuah rantai pasokan global. Ketika pasar normal, kontrak berjalan lancar. Tapi ketika guncangan masif terjadi, seperti pandemi, semua pihak melanggar kontrak secara bersamaan. Yah, karena semua dipaksa berhenti. Penyuplai gagal mengirim barang, pabrik gagal berproduksi, penyewa gagal membayar. Setiap klausul force majeure diuji di pengadilan. Jadi, mengurai jaring laba-laba keruntuhan hukum lintas negara ini membutuhkan ribuan jam kerja analitis yang baru dong? Betul, yang berarti ribuan jam tagihan pengacara. Dan jika segalanya menjadi sangat kompleks dan kacau balau, niat baik untuk bekerja sama juga ikut hancur. Saya membayangkan demikian. Dalam ekonomi yang tumbuh, orang cenderung mudah memaafkan keterlambatan pembayaran ya, karena ada keyakinan uang akan datang besok. Tapi saat badai krisis melanda, pasti semua orang mulai saling sikut untuk menyelamatkan uang mereka sendiri, kan? Itulah efek domino kedua yang mengubah krisis menjadi tambang emas, yaitu lonjakan intensitas konflik. Rasa saling percaya, yang merupakan pelumas ekonomi normal, menguap seketika. Semua jadi saling curiga. Kreditur, yang dulunya bersahabat, tiba-tiba membekukan rekening perusahaan. Sindikasi perbankan saling menuntut satu sama lain mengenai interpretasi kontrak kredit. Litigasi menggantikan negosiasi. Dan kita tahu, tingkat konflik yang tinggi itu berbanding lurus dengan panjangnya tagihan pengacara. Tepat. Dan di tengah kepanikan massal tersebut, saat semua orang bertengkar dalam kebingungan, mencari jalan keluar dari labirin utang, mereka menyadari satu hal. Bahwa satu-satunya pihak yang memiliki peta jalan keluarnya hanyalah para pengacara ini. Ya, itu menciptakan pilar ketiga, yaitu ketergantungan mutlak. Mereka adalah pemandu yang menentukan tarif penyeberangannya sesuka hati. Analogi yang paling kuat dari teks ini merangkum ketiganya. Ini adalah panen raya di tengah badai. Metafora yang sangat pas. Ketika masyarakat luas dan pebisnis tradisional melihat badai besar datang, mereka ketakutan, menutup bisnis, dan mencari tempat berlindung. Namun bagi industri restrukturisasi, badai itu sendiri adalah komoditas utamanya. Mereka berjalan keluar menerjang badai dengan membawa alat panen tercanggih mereka, memunguti aset bernilai miliaran dari pohon-pohon yang tumbang. Sebuah operasi pemindahan kekayaan besar-besaran. Sekarang, mari kita berhenti sejenak dan pikirkan apa arti dari semua ini bagi Anda, baik Anda sebagai pemilik bisnis, karyawan, atau sekedar pengamat ekonomi. Implikasinya sangat luas. Jika kita menelaah implikasi terdalam dari industri ini, jika krisis makro mendatangkan keuntungan yang begitu fantastis bagi segelintir elit, bukankah secara logika ada insentif ekonomi yang masif bagi mereka untuk memperpanjang usia krisis tersebut? Nah, ini adalah kritik struktural paling tajam yang diajukan oleh sumber kita. Ya, insentif finansial firma hukum sama sekali tidak selaras dengan pemulihan ekonomi real. Mereka malah diuntungkan kalau krisisnya lama ya? Tentu. Jika sebuah kasus restrukturisasi diselesaikan dengan cepat dalam hitungan 3 bulan, perusahaan bisa segera kembali memproduksi barang dan mencetak laba. Tapi kalau sengaja diperlama? Tetapi, jika prosesnya sengaja diseret menjadi pertempuran hukum selama 3 tahun penuh, memperebutkan setiap koma dalam dokumen, nah, firma hukum bisa menagihkan biaya 10 kali lipat lebih banyak. Sementara perusahaan tersebut terus hidup dalam status zombie. Coba pikirkan riak kehancurannya ke bawah. Dampak manusianya sangat nyata. Karyawan di level bawah hidup dalam kecemasan setiap hari. Tidak tahu apakah bulan depan departemen mereka akan ditutup atau tidak. Penyuplai lokal yang kecil tidak bisa membayar cicilan mereka karena uang mereka tertahan di pengadilan. Seluruh ekosistem ekonomi berhenti berdetak. Dan itu semua semata-mata karena argo litigasi harus terus berjalan menyedot setiap tetes nilai yang tersisa. Sampai perusahaannya hanya tinggal tulang belulang. Pada tahap ekstrim ini, restrukturisasi tidak lagi memiliki kemiripan dengan fungsi awalnya sebagai mekanisme penyelamatan. Jadi berubah menjadi apa? Sistem ini telah bermutasi murni menjadi mesin redistribusi kekayaan. Nilai dipompa keluar dari kantong pemegang saham, kreditur kecil, dan pekerja. lalu disalurkan langsung ke brankas para ahli hukum dan konsultan restrukturisasi. Kita telah membongkar realitas yang cukup mencengangkan hari ini. Perjalanan kita dimulai dari sebuah cerita yang tadinya tampak seperti kebetulan di era pandemi dengan J. Crew. Kasus yang membuka kotak Pandora. Namun sekarang kita melihatnya dengan sangat jelas. Ini bukan intervensi medis yang steril. Ini adalah arena gladiator di mana pemenangnya ditentukan oleh seberapa dalam kantong mereka untuk membiayai taktik penundaan dan ancaman litigasi. Kegagalan telah sepenuhnya dikomodifikasi ya. Diubah dari sebuah bencana menjadi produk industri bagi para elit pemegang monopoli kontrak. Dan sebelum kita selesai, sumber materi kita meninggalkan satu petunjuk krusial di bab penutup yang berfungsi sebagai jembatan untuk memahami gambaran yang lebih besar ini. Penulis membawa kita kembali secara spesifik ke kehancuran sistemik tahun 2008. Krisis finansial global. Tepat. Krisis itu kan dipicu oleh meledaknya produk-produk finansial turunan yang sangat kompleks. Hal-hal yang dikenal sebagai CDO, CDS, dan berbagai instrumen SPV lainnya. Kendaraan finansial yang rumit. Ya, tapi kendaraan finansial ini tidak muncul secara alami dari hukum pasar. Mereka dirancang, dikonsep secara arsitektural, dan ditulis legalitasnya kata demi kata oleh, coba tebak siapa? Jangan bilang, pengacara korporat dari firma-firma elit yang sama. Tepat sekali. Tunggu sebentar. Bagi Anda yang mungkin pusing mendengar subalfabet finansial ini, CDO atau Collateralized Debt Obligation dan CDS ini pada dasarnya adalah instrumen utang beracun yang dikemas berlapis-lapis menggunakan sihir hukum, kan? Sihir hukum yang sangat canggih. Sedemikian rupa sehingga agen pemeringkat mengira itu aman, padahal sebenarnya itu adalah bom waktu. Dan Anda mengatakan bahwa orang-orang yang menulis kontrak bom waktu itu adalah kelompok profesional yang persis sama dengan mereka yang kemudian dipanggil saat bom itu meledak. Ya ampun. Aristokrasi kontrak ini dibayar di depan dengan tarif selangit untuk mendesain instrumen yang menanamkan risiko sistemik ke dalam nadi ekonomi global. Lalu, saat krisis meledak, kemudian ketika sistem itu kolaps akibat ciptaan mereka sendiri, kelompok yang sama disewa kembali dengan tarif per jam yang jauh lebih tinggi untuk membersihkan kekacauan monumental yang baru saja mereka timbulkan. Mereka memanen keuntungan di kedua sisi ya? Ya, di sisi siklus penciptaan dan kehancuran. Itu benar-benar fakta yang membuat kepala saya berputar. Maksudnya, dari realitas mekanis tersebut, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir untuk direnungkan hari ini. Sebuah pertanyaan yang sangat mendasar tentang sistem kita. Kita memulai perbincangan ini di sebuah ruang rapat mewah yang dengan tenang merayakan runtuhnya sebuah institusi seabad. Jika arsitek dari sistem keuangan global kita adalah kelompok elit yang sama, yang dibayar per jam untuk menciptakan mesin penghancur. Lalu dibayar miliaran dolar lagi untuk mengoperasikan ruang bedah ketika mesin itu meledakkan ekonomi kita. Mungkinkah sistem ekonomi modern kita ini secara struktural memang dibiarkan rapuh dan hancur secara berkala hanya demi memberi makan industri penyelesaian konflik yang tidak pernah terpuaskan ini? Sebuah pertanyaan bernilai triliunan dolar. Teruslah pertanyakan narasi yang Anda lihat dan selalu perhatikan siapa yang memegang pisau bedahnya. Sampai jumpa di sesi penelusuran mendalam kita berikutnya.